Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Allahumma ya Rabbana a'inna ala husnil muamalati biwalidina a'inna ala birrihim wahsurna wa iyahum yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzukna ya Rabbana taubata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Kita sudah sampai kepada pesan-pesan Imam Ghazali dalam membangun akhlak, hubungan baik kita dengan sesama manusia. Dimulai nasihatnya untuk para guru, kemudian nasihatnya untuk para murid, kemudian nasihat yang sekarang yang akan diberikan oleh Imam Ghazali adalah nasihat untuk para anak-anak, bagaimana mereka dengan orang tua mereka. Ada amalan yang luar biasa besar agung, yaitu berbakti pada orang tua. Jadi disebutkan dalam Al-Quran, urutannya adalah urutan setelah mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Merupakan ketentuan dari Allah agar kita tidak menyembah dan mengabdi kecuali kepada Allah. Amalan pertama. Kemudian setelah itu bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dua orang tua di dalam bersahabat ini, ada sahabat yang sahabat kawan hidup. Urusan dengan sesama manusia ini, ada yang kita ini bisa memilih. Artinya ada bagian dari kita untuk memilih. Ada yang kita tidak bisa memilih. Pasangan hidup, suami atau istri, ada pesan memilih untuk kita. Bertetangga, pesan memilih tetangga yang baik. Akan tapi orang tua bukan pilihan kita, tapi Allah yang memilihkan kita. Itulah orang tua kita. Baik buruk orang tua, orang tua baik bisa menjadi sebab kita masuk surga. Orang tua tidak baik pun tetap beliau adalah pintu surga. Orang tua yang baik pintu surga untuk anak-anak. Dan jika seorang anak menemukan orang tua yang tidak baik, tidak boleh orang tua berubah menjadi pintu neraka. Maka di sana ada pendidikan namanya berbakti. Itulah yang menjadikan kaki kita itu bisa istiqomah di dalam menapakkan, di dalam melangkah menuju surga melalui pintu yang namanya orang tua. Kalau sudah ilmu berbakti tidak ada, maka siapapun orang tuanya tidak akan sampai ke surga. Orang tua baik, dia tidak akan masuk surga karena dia tidak punya bekal namanya berbakti. Apalagi di saat orang tuanya tidak baik, dia tidak akan masuk surga karena dia juga punya tidak punya ilmu bekal untuk berbakti. Yang jelas Allah jadikan orang tua kita adalah pintu surga yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita agar kita bisa meniti pintu tersebut dengan benar. Ilmunya adalah ilmu berbakti. Orang tidak akan bisa bahagia sehebat apapun dukungan materi, mungkin kawan yang banyak, kalau dia menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Tidak akan bisa baik dan tidak akan bisa benar. Kalau orang menjalani hidupnya adalah dengan durhaka kepada orang tua, bahkan itulah orang yang tidak akan dilihat oleh Allah nanti di akhirat. Di saat Allah melihat hambanya dengan rahmat, kasih sayang dan keridhaan, ada beberapa orang, termasuk di antaranya adalah orang yang durhaka kepada orang tua, tidak dilihat oleh Allah dengan rahmatnya, tidak dilihat oleh Allah dengan keridhaannya. Maka dari itu ayo kita benar-benar waspada. Jangan sampai pintu ini kita sia-siakan. Jangan sampai pintu surga ini kita tinggalkan dan kita sia-siakan. Koreksi dirimu sendiri. Bagaimana urusanmu dengan orang tuamu? Bagaimana urusanmu dengan bapak ibumu? Kalau seandainya bapaknya adalah seorang yang baik, memang kemudahan untuk berbakti ada. Kemudahan berbakti karena orang tuanya baik. Melihat orang tuanya seorang yang penyabar, penyantun, pengayom, penuh kasih dan seterusnya. Dan jika seorang anak mempunyai orang tua yang tidak baik, bukan alasan baginya untuk memerangi atau memusuhi orang tuanya. Mungkin ada seorang anak mempunyai orang tua yang tidak baik, perilakunya kasar, mungkin juga tidak sholat, mungkin juga pelaku dosa-dosa besar. Maka bagi sang anak, orang tuanya tetap menjadi pintu surga. Bagaimana caranya? Tentu bukan mengikuti perilaku orang tuanya, akan tetapi kerinduan sang anak untuk mengembalikan orang tua ke jalan yang Allah ridhoi, itu adalah cara anak meniti surga melalui pintu yang namanya orang tua. Artinya tidak bosan untuk menasihati orang tua, tidak berhenti untuk mengingatkan orang tua, merayu, menghimbau, dan tidak pernah bosan. Kalau dia semangat untuk mengajak orang lain dalam kebaikan, tentu orang tuanya akan dinomor satukan. Dan tidak akan berubah menjadi dendam karena perilaku orang tua yang tidak baik, karena tahu itulah pintu surganya. Dan juga tidak membiarkan orang tuanya melakukan kehinaan dan kemaksiatan. Dimulai dari kecemburuan hatinya, artinya kerinduan, rasa prihatin di saat orang tuanya melakukan dosa-dosa. Itu adalah benih bakti. Kemudian rasa prihatin itu disuburkan, rasa di dalam hati disuburkan dengan upaya-upaya. Bagaimana agar orang tuanya yang katanya bejat, mungkin tidak sholat, menjadi orang yang ahli sholat. Yang mungkin pemabuk, menjadi meninggalkan mabuk. Maka termasuk durhaka yang halus adalah jika seorang anak melihat orang tuanya bejat, ternyata sang anak cuek bebek, tidak pernah peduli urusan orang tua. Biarpun katanya sang anak ahli sujud, ahli ibadah, maka ketahuilah di dalam hatinya tidak ada cinta dan tidak ada bakti kepada orang tua. Tetap orang tua adalah pintu surga bagi anak. Baik orang tua itu baik atau orang tua itu tidak baik. Dan ingat waspadalah bahwa yang namanya durhaka kadang halus sekali. Karena berbakti itu juga halus. Berbakti itu adalah urusan hati. Bukan basa-basi, enggak laku basa-basi. Sebab yang dilihat oleh Allah adalah hatimu. Jadi jadikan hatimu benar-benar sambung dengan orang tuamu, siapapun beliau. Dan memang kita tidak memilih urusan orang tua. Kita tidak bisa memilih, kita dilahirkan sudah. Maka waspada. Berbakti halus, durhaka juga halus. Yang sering kami hadirkan dalam silsilah Hidup Indah dengan Berbakti. Sering kita hadirkan banyak contoh. Banyak kejadian kedurhakaan yang halus. Tanpa disadari sebenarnya dia sudah durhaka. Menomorduakan orang tuanya misalnya. Menomorduakan orang tuanya. Ada misalnya yang dari di perantauan. Di perantauan biasanya kami ingatkan di bulan Ramadan. Ntar lagi lebaran. Ya. Kira-kira kalau kita dididik oleh orang tua dulu waktu di rumah, setelah pulang dari masjid, sholat hari raya Idul Fitri, biasanya kita langsung bergegas pulang dengan kebiasaan sungkem didahulukan yang paling tua, ibunda kita, kemudian nanti ke rumah orang-orang tua yang ada di kiri kanan rumah kita. Dan memang semestinya memang begitu, orang tua kita dahulukan untuk sungkem kita, mohon ampun, memohon maaf, nyambung silaturahmi. Dan ini tidak beda baik di saat kita dekat atau jauh. Kalau jauh mungkin caranya saja berbeda. Artinya seandainya kita keluar dari sholat hari raya dari masjid misalnya, di saat kita berada di perantauan, tanyakan di hati kecilmu, siapakah orang pertama yang Anda cari dengan telepon Anda? Mungkin seorang pengusaha yang telah memberikan pertolongan kepada Anda sehingga menjadi seorang pengusaha besar di kampung itu. Orang tua di nomor, jadikan ke nomor yang kesekian. Mungkin yang kita telepon adalah itu. Orang yang pernah minjemin duit kepada kita agar dia tidak marah. Orang tua kita jadikan nomor dua. Seolah-olah perjuangan orang tua enggak ada artinya dibanding orang-orang tersebut. Intinya bagaimana hidupnya hati itu loh. Yang namanya berbakti adalah dengan hati, bukan dengan basa-basi. Basa-basi enggak laku dan enggak akan dilihat oleh Allah. Hakikat batinmu seperti apa dengan orang tuamu, baik atau buruk, karena hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Rasulullah, hubungan dengan orang tua ada hubungannya dengan Allah. Mencari keridhaan orang tua adalah keridhaan Allah. Jika kita membuat murka orang tua, menjadi sebab Allah murka. Tentunya ada catatan di sini, mencari ridho orang tua dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Kalau mencari ridho orang tua dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, enggak benar. Orang tuanya memabuk, lalu dikasih kiriman 2 krat minuman keras, karena apa? Biar ibuku ridho kepada ku. Ini bukan begitu. Mencari ridho orang tua dengan sesuatu yang tidak, yang diridhoi oleh Allah. Baik. Begitu pentingnya makna bakti kepada orang tua. Suatu ketika yang pernah kami hadirkan dalam satu contoh, bagaimana seorang anak muda. Seorang anak muda yang anak sekolah. Yang pada suatu ketika dia mau berangkat sekolah, ini disamperin sama kawannya dan dia terlambat. Memang dia lagi makan saat pagi, sarapan pagi, sekolahnya dekat 1 kilo 2 kilo, dia naik sepeda kok. Disamperin sama kawannya, rupanya kawannya itu pakai ngebel-ngebel pakai sepedanya, ding ding ding ding ding ding gitu. Ayo cepat kesiangan. Oh iya iya. Akhirnya anak tersebut buru-buru makannya, cepat makan. Setelah makan dengan cepat, kemudian langsung mencuci tangan. Ngambil tas, salaman, cium tangan ibunya. Pergi naik sepeda ngebut untuk pergi ke sekolah. Dengan kawannya yang jemput tadi barengan naik sepeda. Beriringan begitu. Sampai di sekolah, kawannya yang nyamperin tadi masuk kelas. Rupanya anak yang tadi yang terlambat makannya tadi itu tidak masuk kelas. Balik lagi pulang ke rumah. Sampai temannya bingung, ngapain dia kok pulang lagi. Tidak lama kemudian, setengah jam kemudian, kelihatan lagi. Sampai tertinggal beberapa menit dari mata pelajaran. Lalu ditanya, kenapa kamu pulang? Ada yang ketinggalan bukumu atau gimana? Ah, enggak kok. Memangnya ada apa? Kok kamu pulang? Atau uang sakumu enggak ketinggalan atau apa? Enggak ada. Terus kenapa kamu pulang? Ternyata jawabannya sederhana. Iya, tadi aku pulang. Kenapa? Karena waktu aku berangkat tadi aku buru-buru. Gara-gara kamu bilang siang-siang aku buru-buru. Sehingga waktu aku makan tadi aku langsung cuci tangan. Kemudian aku pergi salaman dengan ibuku. Aku lupa kalau piring tadi belum aku cuci. Aku tidak rela jika ibuku nanti yang mencucinya. Urusan piring saja bayangkan. Itu anak sekolah umum, bagaimana santri pondok di rumah ibunya jadi babu. Ini model apa ente? Gak pantas. Ada santri pulang ke rumah, mama siapin. Bukan santri itu, gak tega. ibumu di rumah setiap hari mikir kamu, mencarikan rezeki, mencarikan uang. Sampai di rumah itu mestinya ibu bapakmu kamu jadikan ratu di rumah. Belajar bikin kopi yang benar, bikin teh yang benar. Kalaupun belum bisa masak, bagaimana menyajikan, bagaimana mencuci piring, merapikan. Di situ ada keberkahan. Lihat, itu hati ya. Jadi hatinya enggak rela, ibunya mencuci piringnya. Enggak rela dong orang yang hati, yang punya hati. Tapi kadang-kadang anak, biarpun anak santri, karena mati hatinya, enggak tahu belajarnya, atau hanya belajar ilmu zahir batin yang tidak dihidupkan. Kalau ibunya cuma mati, titip mas sekalian. Titip sekalian. Dari dulu ibumu kau titipi sudah. Mencuci piring, mencuci popok, mencuci ini. Inilah ilmu nak, ilmu. Untuk para santri khususnya. Bukan hafalanmu yang banyak. 30 juz Al-Quran, tapi tidak punya adab sama orang tuanya. Al-Quran akan mengutuk. Kalau sudah hati pada orang tua enggak ada, nanti pada akhirnya menjadi orang yang pelit. Sama ibunya pelit menyembunyikan rezekinya. Ibunya butuh. Kadang-kadang ibunya sakit pun, sudah pada berumah tangga anak-anaknya. Ibunya sakit pun mau kunjung ibunya pada ketakutan. Kenapa? Takut dia yang pertama datang ke ibunya. Kenapa kalau yang pertama? Kalau yang pertama nanti pasti kena bagian untuk nebus resep dokter ibunya. Ini kan anak durhaka benar. Kalau urusan dengan orang tua mu, wahai anak-anak yang soleh, soleha. Biarpun habis kalau untuk orang tua, ketahuilah akan diganti oleh Allah. Jangan ragu untuk orang tuamu. Macam-macam problem saat ini. Dan kalau kita melihat hidup yang susah itu biasa, langsung saja lihat. Kalau ada orang hidup saat ini susah, tengok dulu langsung hubungannya dengan orang tuanya bagaimana. Nah, sekarang pelanggaran orang tua itu macam-macam sebab. Mulai dari sekolah melanggar orang tua. Sekolah melanggar orang tua, katanya cari ilmu. Enggak mau patuh dengan petunjuk orang tua. Dengan otaknya sendiri, dengan akalnya sendiri, dengan hawa nafsunya sendiri. Belum lagi sampai menikah pun harus nyakiti orang tua. Kalau enggak dengan dia enggak mau mah. Memang mencari penyakit sebagian anak zaman sekarang. Orang tuanya disakiti terus. Nah, makanya termasuk saat ini yang banyak pelanggaran-pelanggaran yang memang dari awalnya tidak syar'i menghantarkan kepada kedurhakaan kepada orang tua yang selama ini kita wanti-wanti, awas budaya kafir, pacaran dan seterusnya. Ini pacaran itu menjadikan orang melanggar orang tuanya. Biarpun orang tuanya enggak setuju, tetap maksa dia. Kalaupun dia baik, pasti bohong kepada orang tuanya agar diterima oleh orang tuanya. Ini bagaimana bisa bahagia orang semacam itu? Itulah yang akan menuai kehancuran di dunia sebelum di akhirat. Sebab disebutkan oleh Rasulullah, kullu dhanbin yu'akhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamati ila 'uqul walidain wa innallaha yu'ajjilu fid dunya qabla al mamat. Semua dosa ini akan ditunda oleh Allah nanti di akhirat hukumannya, kecuali durhaka kepada orang tua akan didahulukan di dunia sebelum mati. Hati-hati urusan durhaka. Orang tuamu adalah orang tuamu, awas. Ada orang kalau ngomong sama orang tuanya tidak bisa kecuali ngangkat suara. Senyumnya jarang dengan orang tua. Innalillah. Mau kemana ini? Mau apa? Bahkan dikatakan kalau ada seorang anak berbicara dengan ibundanya, kemudian mendekatkan bibirnya ke telinga ibunda sampai ibundanya tidak perlu menoleh, itu lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Atau kalau di saat ibundanya berbicara, dia segera mendekatkan telinganya ke bibir ibundanya sehingga ibundanya tidak perlu mengangkat suara, itu seperti orang jihad di jalan Allah. Wala taqul lahumma uffin. Jangan kau berkata kepada orang tuamu dengan kalimat uff. Uff itu adalah kalimat paling ringan yang tidak enak. Dalam bahasa, diterjemahkan dalam bahasa Arab, apodajar. Menunjukkan kalau dia itu jenuh, enggak senang, enggak nyaman. Kalau ngomong sama orang tua itu sudah, pokoknya sudah enggak menikmati. Atau dojar, itu bosan. Tidak ada wajah yang berceria, tidak ada pandangan yang penuh penghormatan dengan kesayangannya. Ngomongnya ngomong menunjukkan kalau dia senek karena orang tuanya, mohon maaf, namanya orang tua bersama usianya yang lanjut pun akan banyak yang kurang, pandangannya kurang, pendengarannya kurang, kemudian lihat jalan pun sudah mulai bertatih-tatih, kulit keriput, pandangan kabur, pendengaran sudah mulai tidak, jalan mulai membungkuk dan macam-macam. Tidak seperti waktu dulu kau masih sempat membentak orang tuanya, tidak peduli dengan orang tuanya, mau kemana, tidak akan bahagia jika ada orang menjalani hidupnya dengan durhaka kepada orang tua. Biarpun didukung oleh orang-orang hebat di kiri kanannya, mungkin dia duduk dengan wali kutub sekalipun, bahkan istrinya mungkin seorang yang waliyah, dia tidak akan bahagia. Karena apa? Urusannya dengan orang tuanya. Sebab kalau ada anak durhaka kepada orang tua akan dihukum di dunia. Kalau dia seorang pengusaha yang berhasil akan hancur. Kalau ternyata usahanya tetap tidak hancur akan dikirim oleh Allah istri yang kurang ajar kepadanya. Kalau ternyata istrinya baik, usahanya lancar, semuanya baik, tunggu, Allah akan kirim anak yang lebih jahat dari dia. Agaknya urusan orang tua anak-anakku semuanya ini, khususnya para santri, hati-hati. Jangan berbeda, jangan mengangkat suara depan orang tuamu. Nah, ini adalah masalah bakti, hati-hati. Kadang anak itu mengandalkan, mentang-mentang. Orang tuanya sabar biasanya, hampir tidak pernah marah ya. Kalau sudah begitu biasanya anak seenaknya. Anak seenaknya. Apa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Untuk lebih luasnya, lihat di pengajian yang sudah pernah Buya hadirkan, durasi yang lebih panjang, hidup indah dengan berbakti kepada orang tua. Ada banyak contoh yang dihadirkan, termasuk diantaranya yaitu gara-gara pernikahan ini banyak orang menjadi durhaka kepada orang tua. Gara-gara pernikahan. Na'udzubillah. Dan tidak akan bahagia sepanjang hidupnya. Kalau orang dengan pernikahannya melanggar orang tua. Dan kaidahnya sederhana. Dalam pernikahan, ajari pasanganmu untuk semakin berbakti dan dekat kepada orang tuanya. Bukan orang tuaku. Ajari pasanganmu agar semakin baik dan dekat kepada orang tuanya. Jangan salah, bukan orang tuaku. Bukan orang tua, kalau orang tuaku, aku yang harus berbakti. Saya sebagai suami hendaknya selalu mengingatkan istri. Hei istriku, bapak ibumu jangan lupa. Harus kita sering mengingatkan. Bukan bapak ibuku harus kau hormati. Kalau bapak ibuku, aku yang punya kewajiban. Tapi hendaknya semua orang mengajari pasangannya agar semakin baik kepada orang tuanya. Sebagai seorang istri selalu mengingatkan suaminya, abang, abah ibumu bang, jangan lupa bang. Maka dengan begitu, lihat, pasanganmu berarti orang yang sangat baik. Dan secara otomatis nanti lihat, kalau kita selalu mengingatkan istri untuk berbuat baik kepada bapak ibunya, mau tidak mau tersentuh. Tidak akan kurang ajar dengan bapak kita. Mau kita perhatian dengan bapak ibunya kok. Biarpun Anda sebagai seorang laki-laki punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tuamu. Orang tuamu wajib sebagai seorang anak tetap berbakti pada bapak ibunya. Akan tapi dalam bahasa komunikasi dengan istri, tidak perlu Anda berkata, hei istriku, hormati bapak ibuku. Tanpa diomongkan seharusnya itu. Akan tapi tetap ajari istri untuk bisa berbuat baik pada bapak ibunya. Sebab alangkah banyaknya seorang santri yang ngantuk gara-gara salah baca kitab Uqudul Dijen. Kalau sudah ketemu istri, kalau istrinya, kamu sudah jadi milikku, gak boleh ke bapak ibumu. Lah ini adalah suami gila dia. Ada model begini, karena kamu sudah diserahkan kepadaku, gak boleh kepada bapak ibumu. Mana emang ada kayak begitu, emang ajaran siapa itu? Salah paham itu? Tidak. Justru kita semakin ingatkan ibumu, ibumu. Bahkan mungkin bahasanya sudah berubah. Wahai istriku, memang engkau adalah di bawah daunganku. kewajibanmu berbakti kepadaku mengalahkan segala-galanya. Termasuk bapak ibumu pun kalah dengan baktimu kepadaku. Akan tetapi, kamu adalah anak bapak ibumu. Maka, khusus untuk orang tuamu, kamu bebas. Kapan mau datang ke sana boleh. Hadiah pun akan aku beri. Kalau sudah dibegitukan seorang istri, pasti semakin patuh dengan suami. Cuma ada seorang suami begitu. Enggak boleh kok ke sana. Ada lagi seorang istri nih. Memang macam-macam gila itu. Al-junun funun. Orang gila itu macam-macam. Ada seorang istri itu kalau suaminya itu bantu ibunya sendiri itu sudah mulai ngedumel. Misalnya seorang suami punya gaji 10 juta. 4 juta dikatakan ibunya. Itu sudah rame itu. Itu pasti istri-istri ahli neraka model begitu itu. Mestinya bangga, oh hebat, suamiku punya tanggung jawab kepada ibundanya. Ternyata dia masih selalu bisa memberikan kepada ibundanya. Bangga mestinya. Nah ini, apa nasihat Imam Ghazali? Hati-hati, santri khususnya, mengangkat suara. Enggak pantas, anak-anakku semuanya, mengangkat suara bang ibumu. Ha? Dengan bapakmu. Minta duit saja pakai tinta merah itu ada marah. Karena terlambat bapaknya ngasih. Merah. Butuh uang. Merah. Marah. Subhanallah. Apa kata Imam Ghazali rahimahullah? Wa inkana laka walidani. Jika engkau mempunyai dua orang tua. Kalau kamu punya dua orang tua. Fa'adabul waladi ma'al walidaini, tata krama yang harus dipenuhi oleh anak kepada orang tuanya adalah yasma'a kalamahuma, mendengar omongannya. Selagi tidak haram harus anda dengar. Yang mubah pun jadi wajib. Tanpa alasan, nak kau duduk di situ nak. Apa sih duduk di situ, duduk di depan sana? Enggak ada wajib. Enggak ada sunnah. Bukan ibadah. Tapi kalau sudah orang tua yang merintah, jalankan. Kalau memang kita bingung boleh tanya, untuk apa ma? Biar sempurna pengabdian kita. Mungkin enggak tunggu, mungkin ada orang jual tahu lewat. Oh gitu. Tapi perintah itu jangan, enggak. Yang semula mubah menjadi wajib. Makanya jangan anda bertentangan dengan orang tua. Kalau kita punya keinginan yang berbeda dengan orang tua, tentunya dengan cara yang adab dan sopan. Seperti adabnya seorang murid dengan guru, bukan mengajari. Akan tapi bagaimana? Usulkan Umi, kalau seandainya begini gimana? Semuanya terserah Umi. Abah, sama urusan calon pun begitu. Calon pasangan dan sebagainya. Bukan langsung, ma, mau nikah dengan itu, ma. Kalau enggak usah deh. Serem banget. Bahkan seorang anak yang beradab, dia tidak akan berani melangkah untuk mengambil pasangan kecuali tanya, Abah Umi, mohon maaf. Ini penting. Ada apa? Abah Umi punya calon belum untuk saya. Sudah. Sudah. Tutup. Calon-calonmu tutup dulu, dilihat dulu Umi seperti apa, karena saya sudah waktu ini kan dilihat. Kalau tidak cocok pun jangan langsung berkata nggak cocok dengan itu, jangan tidak cocoknya gara-gara kita sudah punya pilihan. Akan tapi mungkin harus hujahnya hujah syar'i, mungkin dia kurang taat kepada Allah, mungkin atau dia misalnya wah nggak tidak selera, mungkin belum menjaga auratnya dan sebagainya. Usulkan. Kalau ternyata seorang ibu bapak mengatakan belum nak, Abah Umi belum punya calon. Baik, kalau memang Abah Umi belum punya calon, saya punya pandangan Umi, Abah. Coba Abah Umi lihat. Suruh lihat, minta dia. Itu kan adab, tatap karena sopan. Zaman sekarang enggak. Orang tua dilanggar sudah semuanya. Kalau enggak dia enggak mau. Mending kawin lari. Sakit. Itu bahaya sekali. Dan kisah Al-Qamah adalah gara-gara pernikahan. Banyak gara-gara pernikahan itu jauh dari orang tuanya. Terlena dengan kebahagiaan yang dibangun dalam rumahnya. lupa dengan bapak ibunya. Banyak sekali kasus macam ini. Mendengar omongan orang tua ini penting sekali. Yang semula mubah jadi wajib, apalagi yang wajib. Wa yakumu li qiyamihima, kalau orang tua berdiri hendaknya dia ikuti berdiri. Tentunya demi menghormat beliau dan barangkali perlu dibantu. Mau kemana? Bayangkan, jika ada seorang anak dengan gaya seperti itu, apa yang terjadi di hatimu? Penghargaan yang luar biasa, coba. Oh, ibunya berdiri langsung, Umi, Abah, hah? Tanggap. Apalagi di saat bapak ibunya adalah tidak seperti dulu lagi. Berdirinya pun sudah mulai bantuan dengan tembok. Sempoyongan. Alangkah perlunya kita berdiri bersama berdirinya orang tua. Walayarfa sautahu, tidak berani mengangkat, jangan mengangkat suara di depan orang tua. Allah. Fauqa aswatihima, jangan mengangkat suara di atas suara orang tua. Sekarang orang tuanya lantang, lebih lantang lagi. Wah, serem nih anak-anak zaman sekarang. Daftar neraka yang paling dalam. Uyalabbi uyalabbi da'watahuma, kalau beliau memanggil, penuhi. Penuhi. Bahkan kalau kita dalam keadaan sholat sunnah pun bisa dibatalkan demi menyambut orang tua. Kisah Jurayj dalam hadis sahih, dalam keadaan sholat, ibunya datang ingin memanggil Jurayj. Dilihat sholat, ibunya penuh dengan kesabaran, balik lagi ke pekerjaannya. Setelah itu datang lagi, Jurayj masih sholat. Balik lagi ibunya, kembali lagi ke Jurayj, masih sholat lagi. Padahal mestinya Jurayj setelah assalamualaikum langsung nyambut, Umi ada apa? Tidak. Tak tahu setelah itu apa? Orang grebek tempat ibadahnya Jurayj. Dihancurin tempat ibadahnya. Dan Jurayj dibukulin. Kenapa? Rupanya di sana ada perempuan hamil. Lalu orang itu mengatakan yang menghamili Jurayj. Padahal Jurayj tidak melakukan itu semuanya. Dan Jurayj bukan yang menzinai perempuan tersebut. Tapi lihat, gara-gara enggak segera menyambut panggilan orang tua, jadi dihukum oleh Allah. Setelah dipukuli, dipukuli Jurayj. Kemudian, kenapa saya dipukuli? Kamu itu menghamili orang sampai keluar anak itu. Akhirnya Jurayj, enggak, saya enggak melakukannya. Akhirnya Jurayj mendengar kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut mengatakan, bukan itu yang menghamili ibuku, itu pengembala yang ada di sana. Sehingga semua orang pada nyesel kepada Jurayj. Jurayj, aku mohon maaf kepada kamu. Baik, kuilmu, tempat ibadahmu akan kami ganti. Kalau perlu kubahnya tak ganti dengan emas. Jurayj mengatakan tidak, kembalikan seperti semula. Padahal Jurayj bukan melakukan zina. Dan Jurayj tidak punya dosa dengan perempuan itu. Tapi kenapa Jurayj sampai dipukuli? Ya gara-gara tadi dihukum oleh Allah. Gara-gara tidak segera menyambut panggilan orang tuanya. Bukan karena Jurayj dosa. Cuman begitu, padahal sholat. Nomor satu, kalau panggil orang tua nomor satu, sambut. Secapek apapun, sesibuk apapun orang tuamu. Bayulabbi da'watahuma, panggilannya penuhi. Wa yakhrisu ala talabi mardatihima, sangat ingin dan selalu berusaha untuk mendapatkan keridhaan orang tua. Mencari ridha orang tua. Berpikir setiap langkah-langkahmu untuk mencari ridha orang tuamu. Tentu Allah nomor satu dalam hal ini. Akan tapi lihat, orang tua adalah martabat selanjutnya. Mencari ridha orang tua. Mencari ridha orang tua itu dengan dua sayap. Yang pertama adalah koreksi, mungkin aku punya salah. Yang kedua adalah sayap sebelahnya adalah bagaimana aku bisa berbuat baik agar orang tuaku senang. Sekarang nasib buruk seorang anak durhaka. Sudah suka nyiksa orang tuanya. Kerjaannya minta ngerepotin sama nyakitin. Ada model-model semacam itu. Kalau orang tua sudah meninggal baru menyesal. Wa yakhfid lahuma janaha dhulli. Tawadhu kepada kedua orang tua, merendahkan sayap kerendah. Maksudnya tawadhu dengan orang tua. Harus tawadhu dengan orang tua. Mulai dari perilaku, cara bersuara, cara berbicara, dan batinnya tawadhu kepada orang tua. Wala yamunnu alaihima bil birri lahuma. Jangan kau sebut-sebut kebaikanmu kepada kedua orang tuamu. Jangan sekali-kali kau sebut kebaikanmu kepada orang tuamu. Umi tuh sudah dikasih begini. Umi sudah saya, Abah ini sudah saya kasih. Apa yang kau berikan tidak ada apa-apanya dibanding sedetik waktu ibundamu melahirkanmu. Ketahuilah, menggendongmu, menimangmu, tambah lagi. Enggak perlu menyebut kebaikan yang sudah kau lakukan kepada bapak ibumu, enggak ada apa-apanya. Ini kadang-kadang orang, sudah saya kini, sudah ini, orang tua enggak terima kasih. Orang enggak terima kasih. Ente yang enggak mau terima kasih. Orang tua. Jangan kau sebut-sebut kebaikanmu kepada orang tuamu. Biasanya anak yang sudah jenuh, sudah saya beginin padahal. Sudah aku beginin. Sayyidina Abdullah bin Umar melihat anak muda yang menggendong ibundanya dalam haji atau umrah. Sampai luka leher sang anak tersebut. Selesai tuntas tahallul, didudukkan ibundanya di tempat yang baik, dikasih minum air zam-zam. Kemudian anak muda tersebut datang kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Yang kebetulan memang Abdullah bin Umar juga menyaksikan anak tersebut. Lalu sang anak berkata, wahai Abdullah bin Umar. Imam Abdullah bin Umar, iya nak, ada apa nak? Anda telah melihat kami menggendong ibunda. Oh iya, luar biasa kamu nak, Masya Allah. Cuman saya mau bertanya, apakah yang aku lakukan mulai dari aku berada di wukuf Arafah sampai Mina, kemudian aku tawaf sampai sa'i, aku gendong ibundaku, apakah yang aku lakukan ini sudah cukup untuk aku membalas budi baik ibundaku? Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab dengan spontan, enggak pakai mikir, tidak. Tidak bisa membalas kebaikan ibundamu. Bahkan apa yang kau melakukan ini tidak ada apa-apanya dibanding sedetik waktu ibundamu melahirkanmu. Karena sedetik waktu ibundamu melahirkanmu, taruhannya adalah nyawanya. Dan lebih dari itu, kau pun digendong, ditimang oleh ibundamu, dibesarkan oleh ibundamu. Dan ingat wahai anak muda, banyak perbedaan kadang antara gendongan ibu dan gendongan anak. Seorang ibu di saat menggendong anaknya, lihat yang ada di hatinya adalah, kapan anakku bisa buka mata, kapan anakku bisa merangkak, kapan anakku bisa berjalan, kapan anakku bisa besar. Itulah yang ada di hati seorang ibunda. Akan tapi ketahuilah, jika ada seorang anak menggendong ibundanya, alangkah banyaknya anak yang di saat menggendong ibunya, di dalam hatinya ada pertanyaan, kapan ibundaku mati? Karena sudah merasa bosan dia menggendongnya. Nggak bisa sebanding. Maka jangan kau sebut kebaikanmu sebesar apapun kepada ibundamu dan ayahandamu. Enggak ada apa-apanya. Walayamun, jangan kau sebut-sebut. Walabil qiyami li amrihima, dan jangan kau sebut-sebut di saat engkau sudah bisa melaksanakan perintahnya. Aku sudah melakukan loh, Mi. Kadang-kadang minta bantu. Balasannya apa? Balasannya apa? Yang kamu balas saja belum, minta balasan lagi. Hah? Apa yang kamu lakukan pun tidak bisa jadi balasan kebaikan ibundamu dan ayahandamu. Lah kok sudah minta balasan lagi? Dan macam-macam kejahatan. Sekarang ada orang bapak ibunya masih hidup minta, bah warisan saya mana? Ini kurang ajar benar dengan bapak ibunya. Memang yang mati duluan harus bapak ibumu. Bisa kamu mati duluan. Ini kadang anak jahat. Warisanku mana, Pak? Bapaknya masih hidup diminta warisan. Warisan itu mati dulu. wala yandur ilaihi masjirun. Jangan sampai ada seorang anak melihat orang tuanya adalah dengan mata sinis, tidak senang dan bau marah. Awas, hati-hati, itu setan yang menghiasi matamu. Makanya sejelek apapun orang tua, ia adalah orang tua. Jangan sampai kebawa oleh bisikan setan. Wala yaqtib wajhah. Jangan sampai ada seorang anak itu menampakkan wajah cemberut. Habus cemberut. Selalulah tampil dengan wajah yang dihiasi dengan garis-garis senyum indah. Mata yang sejuk. Masya Allah. Wali yusafir illa biiznihima. Jangan pergi kecuali mendapatkan izin dari kedua orang tua. Pergi sehebat apapun tujuannya. Hendaknya tetap izin dengan orang tua. Ada orang ngadu ke Rasulullah, ingin jihad, ya Rasulullah. Aku ingin jihad. Padahal Nabi menyuruh untuk jihad. Jihad di jalan Allah, jihad perang. Dan Nabi perlu pasukan, ada anak muda datang, ya Rasulullah, kami ingin jihad. Lalu Nabi bertanya, bapak ibumu masih ada? Ada, ya Rasulullah. Fafihi ma fajahid. Jihadmu adalah ngabdi kepada orang tuamu, selesai. Dan Uwais Al-Qarani yang disanjung oleh ahli langit. Uwais Al-Qarani, wali besar, hidup pada zaman Nabi, tapi tidak pernah bertemu Nabi. Tapi disalamin oleh Nabi. Disalamin oleh Rasulullah. Rasulullah berkata, Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Suatu ketika ada orang dari Yaman namanya Uwais Al-Qarani. Sampaikan salamku kepadanya. Dan jangan lupa kamu minta doa kepadanya. Apa yang ada di otak dan di hati Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali? Orang besar, ulama, sampai Nabi titip salam, ditunggu-tunggu betul oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi berpesan pasti orang istimewa ini. Ditunggu pada zaman Khalifah Abu Bakar, tidak datang. Pada zaman Khalifah Umar itu pun setelah beberapa waktu baru ada rombongan dari Yaman bertanya, adakah di antara kalian orang yang namanya Uwais? Dijawab oleh rombongan, Uwais. Uwais ditanyakan oleh Khalifah. Sampai orang menjawab pun ragu-ragu. Masa Uwais yang kita sewa itu? Akhirnya dari rombongan dari Yaman mengatakan, oh iya, ada orang namanya Uwais, saya kasih 300 dirham untuk menjaga kambing kita sepanjang perjalanan dari Yaman ke sini. Seorang anak muda, fakir dia. Saya kasih 300 dirham, kemudian untuk menjaga kambing sepanjang perjalanan ke Mekah. Sayyidina Umar ragu-ragu, masa Nabi Muhammad titip salam sebenarnya. Cuman tidak ada yang lainnya, tidak ada, cuman itu. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali semakin yakin mungkin itu orangnya. Di mana dia? Di sana, di tempat penggembalaan kambing sana. Karena dia harus mengembala kambing. Datanglah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Dicari ada seorang anak muda dengan baju compang-camping. Bingung ini, bukan tampak ulama. Bukan tampak orang besar. Didatangi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Benarkah engkau Uwais? Iya. Aku adalah Umar, oh Khalifah Rasulullah. Ada apa? Aku datang ke sini karena disuruh oleh Rasulullah. Menangis Uwais, disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Rasulullah titip salam kepadamu. Menangislah Uwais. Alaikum wa alaihi salam. Kepadamu wahai Khalifah dan Sayyidina Ali dan juga kepada Rasulullah assalam. Benarkah Rasulullah titip salam kepadaku? Khalifah Umar menjawab, tidak hanya titip salam. Dan dia juga menyuruhku minta doa kepadamu. Doakan aku wahai Uwais. Setelah selesai berdoa, Sayyidina Umar bertanya, Uwais, kamu belum pernah ketemu Rasulullah? Menangis, belum. Apakah kau tidak pernah rindu ingin bertemu dengan Rasulullah padahal kau hidup pada masa Rasulullah? Kalau bertanya kerinduan, sungguh kerinduanku adalah kerinduan yang tidak bisa dibendung. Sayyidina Umar bertanya, lalu kenapa kau tidak segera datang ke Mekah kemudian bertemu dengan Rasulullah? Ke Madinah, tidak sampai bertemu dengan Rasulullah? Menangislah Uwais. Ya Khalifah Rasulullah, setiap kali ada kafilah pergi berangkat haji, yang ada di hati, yang ada padaku adalah derai air mata dan tangis dengan hatiku. Karena aku tidak bisa pergi ke Mekah. Kenapa aku tidak ikut rombongan lalu pergi ke Mekah? Tambah menangis. Oh Khalifah, bagaimana aku bisa pergi ke Mekah atau ke Madinah untuk bertemu Rasulullah? Karena di rumahku masih ada ibuku yang harus aku tunggu dan aku rawat. Terkaget Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Ya Awes, inilah rahasiamu. Terus kenapa kebanggaan kamu sudah bisa pergi ke sini? Ibundaku baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Sehingga di saat ada kafilah mau berangkat haji, aku menawarkan diriku untuk bisa menjaga kambingnya agar aku bisa sampai Mekah. Tapi Rasulullah sudah tidak ada. Ya Awes, biarpun kau tidak bisa ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah sudah titip salam kepadamu. Lihat. Kalau dipikir coba, mana lebih utama, Rasulullah atau ibunya? Rasulullah. Tapi ternyata gara-gara mengabdi kepada ibundanya, malah dititipi salam oleh Rasulullah. Coba. Jangan meremehkan ibu yang ada di rumah, itu surga yang Allah titipkan di rumahmu. Jangan kusia-siakan ayahandamu yang ada di rumahmu, itu surga yang dititipkan oleh Allah. Baik, ini. Maka, lihat. Uwais mau pergi, padahal ibunya pasti mengizinkannya. Tapi lihat, hati nuraninya yang mengatakan ibunya belum mengizinkan. Ibunya pasti mengizinkan, kalau Umi, aku mau ketemu Rasulullah, pasti kata uminya, pergilah nak. Tapi batin yang cerdas dari Uwais mengatakan, ibu tidak mengizinkan. Apa? Tanda ibu tidak mengizinkan, oh, ibu lemah, ke kamar mandi saja, ke toilet saja digendong kok, kalau aku pergi siapa gendong? Tidak dengan hawa nafsu, Rasulullah, aku harus ketemu Rasulullah, ibu ditinggal, tidak. Menjaga ibundanya, merawat ibundanya, akan tapi ternyata disalamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita, dan semoga anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak ahli surga yang kelak bisa berbakti kepada kita, dan semoga kita dan orang tua kita dan anak-anak kita semuanya adalah ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun dari kita yang belum bisa lembut dengan orang tua, yang hatinya belum nyambung betul dengan orang tua, semoga detik ini juga Allah lembutkan hati kita, sehingga kita semakin hari semakin cinta, mengabdi, berbakti, berbuat baik, menolong, berkorban untuk orang tua kita. Dan semoga Allah mengampuni kita semua, dan mengampuni orang tua-tua kita, dan guru-guru kita semuanya. Allah berikan kasih sayang kepada mereka, yang masih hidup, yang sudah wafat, diangkat derajat mereka. Yang masih hidup, dipanjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan semoga Allah menjadikan ucapan kita di akhir hayat kita nanti, di saat dicabut nyawa kita, hati dan lidah kita mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بالتوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.